Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 18 Ramadan 1433 Hijriah. Berarti ini adalah pertemuan kita yang ke-18 yang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adab Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullahu taala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Yang terakhir kita telah sampai di adab yang nomor ke-59, yaitu metode atau manhaj, metode dalam mempelajari fikih tentang perbedaan pendapat, bahwasanya semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak fanatik kepada pendapat siapapun, walaupun guru kita, walaupun madhab kita, walaupun imam kita, dan semisalnya. Selanjutnya kita masuk adab yang nomor ke-60. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, al-istidlalu tsummal i'tiqad. Nah, ini penting sekali, yaitu berdalil kemudian meyakini. Berdalil kemudian meyakini. Masalah ini sangat penting. Jadi yang benar itu tastadil tsumma tahkum. Kamu berdalil dulu baru memutuskan hukumnya. Meyakini suatu hukum. Jangan terbalik. Jangan terburu-buru meyakini dulu, jangan terburu-buru memutuskan suatu hukum dulu, baru kemudian mencari dalilnya. Terbalik. Karena kalau kita terbalik, nanti akhirnya kita mengikuti hawa nafsu. Memutuskan hukum dulu, meyakini suatu keyakinan dulu, lalu cari dalilnya. Hasilnya adalah kita memaksakan dalil untuk mengikuti apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita putuskan. Yang benar adalah cari dalilnya dulu. Kumpulkan ini dari Al-Quran, ini dari hadis, ini dari ucapan para salafus soleh. Nah, berarti hukumnya adalah seperti ini. Berarti keyakinannya adalah seperti ini. Nah, benar itu. Karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu' al-fatawa mengatakan, fa'ala kulli mu'minin alla yatakallama fi syai'in min ad-din illa taba'an lima ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hendaklah setiap orang yang beriman itu tidak berbicara tentang suatu pun dalam masalah agama kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, jangan berbicara agama kecuali seperti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yataqaddam baina yadayhi, jangan mendahului beliau. Jangan melangkai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal yandur ma qal, bahkan memperhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayakunu qawluhu taba'an liqawlih wa ilmuhu taba'an liamrih, sehingga ucapan dia mengikuti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmunya dia mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahakadha kana as-sahabatu wa man salaka sabilahum min at-tabi'in lahum bi ihsan wa a'immatul muslimin. Nah, inilah cara yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para imam kaum muslimin. Jadi caranya adalah jangan berbicara masalah agama kecuali mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ucapannya mengikuti ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmunya mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ajarannya para sahabat, ajarannya para tabi'in, dan ajarannya para imam kaum muslimin. Falihadza lam yakun fihim man yu'aridun nusus bima'qulih, sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan para imam kaum muslimin yang melawan dalil dengan akal. Tidak ada. Tidak ada yang melawan dalil dengan akal. Tidak ada. Wala yu'assisu dinan ghayra ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada pula yang membangun suatu keyakinan berbeda dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membangun keyakinan atau agama yang beda dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Faminhu yata'allam, mereka itu belajarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihi yatakallam, mereka berbicaranya itu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fihi yandur wa yatafakkar, yang mereka perhatikan, mereka renungkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihi yastadil, yang mereka jadikan dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa hadza aslu ahli sunnah, ini adalah prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada ya dari kalangan sahabat, tabi'in, para imam yang melawan dalil dengan akal, dengan logika, tidak ada. Yang membuat agama ya menyelisihi ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Belajarnya dari Nabi, berbicaranya dengan ucapannya Nabi, yang diperhatikan, yang dipikirkan adalah sabdanya Nabi, yang dijadikan dalil adalah hadisnya Nabi. Ini adalah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Karena ma'asyarul muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi tadi yang benar bagaimana? Yang benar tadi bagaimana? Berdalil dulu baru kemudian meyakini. Jadi kumpulkan, ini sabdanya Nabi, ini hadisnya, ini dalilnya, berarti kesimpulan hukumnya seperti ini. Enak. Bukan kebalikannya, al-i'tiqad qabla al-istidlal, bukan meyakini dulu sebelum mengumpulkan dalil. Yang benar itu gini, kesimpulannya gini, keyakinannya gini, dia gak tahu dalilnya, pokoknya ngomong aja. Akhirnya cari dalil, sehingga hasilnya adalah dalil-dalil dipaksa untuk mengikuti yang telah dia yakini. Jadi memaksakan dalil untuk mengikuti keyakinan dia, memaksakan dalil untuk mengikuti hukum yang telah dia putuskan. Ini namanya apa? Ini namanya mengikuti hawa nafsu, membela hawa nafsu. Jadi yang benar itu adalah al-istidlal thummal i'tiqad. Mengumpulkan dalilnya dulu, baru meyakini, baru memutuskan hukum. Atau dengan kata yang lebih mudah lagi, tastadil thumma tahkum. Berdalil dulu, baru memutuskan hukumnya. Jadi jangan dibalik. Selanjutnya, adab yang nomor ke-61, tanqihul khilaf la mujarradu hikayati. Ya. Menjelaskan permasalahan yang rojih. Ketika ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat, bukan sekedar menceritakan perbedaan pendapat. Jadi kalau ada masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, itu kita berusaha menjelaskan, ini ada beda pendapat ya, begini, begini, begini, cuman yang kami yakini seperti ini. Yang kami yakini pendapat yang rajih adalah seperti ini. Dalilnya adalah ini dan ini. Nah, ini penting. Bukan sekedar menceritakan, oh masalah itu ada beda pendapat. Oh masalah itu ada beda pendapat. Ada yang pendapat gini, tanpa menjelaskan mana yang rajih. Karena kalau hanya menjelaskan perbedaan pendapat saja tanpa memilihkan pendapat yang rajih, nanti akan menjadikan orang tambah bingung. Apalagi orang awam tambah bingung. Waduh, yang benar mana? Menjelaskan tidak apa-apa. Tapi kemudian kesimpulannya, kesimpulannya yang rajih adalah ini. Kenapa ini rajih? Nah, karena ini dalilnya ini. Ya seperti itu. Jadi bukan sekedar menceritakan perbedaan pendapat. Ya, kalau ada beda-beda jangan sekedar ceritakan saja, tapi juga jelaskan yang hak adalah ini, yang kami yakini menurut kami yang benar adalah ini karena dasarnya ini dan itu. Ya, para ulama mengatakan di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, katsirun minan nas yahkil khilaf wa la ya'riful haq. Banyak dari kalangan manusia itu menceritakan perbedaan pendapat, tapi dia tidak tahu mana yang hak, mana pendapat yang benar. Hanya menceritakan saja, ada dua pendapat, ada tiga pendapat, tapi enggak menjelaskan yang rajih yang mana. Ini malah membingungkan orang. Demikian pula Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, wa kalamun nasi huna katsir wa hasiluhu ma'rifatu mawaqi'il khilaf la hifdha mujarradil khilaf. Pendapat manusia dalam hal ini sangat banyak. Kesimpulannya adalah kita mengetahui pendapat yang rajih, pendapat yang kuat ketika ada perbedaan pendapat, bukan sekedar menghafal perbedaan pendapat. Jadi bukan sekedar menghafal perbedaan pendapat. Ada beda pendapat begini, begini, begini, begini, begini, selesai. Ya, nanti malah bingung. Itu bukan ilmu namanya. Yang namanya ilmu itu di antara pendapat-pendapat ini yang kami yakini rajih adalah ini. Dasarnya adalah ini dan itu. Jadi kita memilihkan pendapat yang rajih. Ini penting sekali. Hanya dalam masalah ini, jadi adab yang nomor ke-61 ini kesimpulannya adalah, kalau ada perbedaan pendapat, kita jangan hanya menceritakan perbedaan pendapat saja, tapi hendaklah kita jelaskan mana pendapat yang rajih dengan dasar-dasar, dengan dalil-dalilnya. Jadi supaya tidak membingungkan orang. Hanya yang tidak kalah pentingnya adalah bab yang setelahnya. Adab yang nomor ke-62. At-ta'akkulu fil intisar fi masailil khilafil kibar. Itu maksudnya adalah berhati-hati. Ya, berhati-hati ketika membela pendapat dalam masalah khilafiyah yang besar. Jadi kalau ada masalah khilafiyah, kita kalau membela satu pendapat, hati-hati. Ya, tidak merasa paling benar. apalagi masalah-masalah yang besar. Abu Husain Al-Asadi rahimahullahu taala mengatakan, inna hadahum la yufti fil mas'alah walau waradat ala Umar la jama'a laha ahla Badr. Sesungguhnya seorang dari mereka itu berfatwa tentang satu masalah, yang mana masalah itu kalau ditanyakan kepada sahabat Umar, maka sahabat Umar akan mengumpulkan dulu para sahabat yang ikut perang Badar. Artinya di sini kebanyakan orang-orang akhir zaman itu adalah gampang-gampang kan memberikan fatwa. Padahal kalau orang-orang dahulu, Sayyidina Umar kalau ditanyai masalah itu, beliau akan mengumpulkan dulu para sahabat, dikumpulkan dulu musyawarah dulu, baru difatwakan. Ya, apalagi sekarang seakan-akan orang berfatwa seperti menjual kacang goreng. Ya, gampang berikan fatwa, enak. Tidak tahu benar salah, pokoknya ditanya jawab aja. Apalagi sudah gitu meyakini pendapatnya adalah pendapat yang paling benar, yang lainnya salah, meremehkan yang lainnya, menghina yang lainnya, melecehkan yang lainnya, ini tidak dibenarkan. Karena itu Sa'id bin Sulaiman rahimahullahu taala mengatakan, "Qallama sami'tu Malikan yufti bi syai'in illa tala hadhil ayah, inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin." Sedikit sekali aku mendengar Imam Malik menfatwakan sesuatu melainkan setelah itu membaca ayat ini, itu surat Al-Jathiyah ayat 32. Ya, kami hanya berprasangka saja dan kami tidak begitu meyakini. Jadi maksudnya Imam Malik itu setiap memberikan fatwa atau hampir setiap memberikan fatwa, ya, fatwanya begini, begini, begini ya, selalu baca ayat ini, inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin, Al-Jathiyah ayat 32. Maksudnya adalah ini merupakan prasangka kami, kami tidak benar-benar meyakininya. Artinya apa? Imam Malik tidak mengklaim fatwanya adalah fatwa yang paling benar. Karena masalah ijtihad ya, ini adalah fatwa saya, bisa benar, bisa salah. Ini pendapat saya. Ini penting kayak gini, penting ya. Kita ini penting, terutama masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah ijtihad yang tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Enggak ada dalil yang sahih, enggak ada dalil yang jelas, yang tegas, yang pamungkas, masih bisa menimbulkan beda pendapat. Nah, kita jangan merasa paling benar, jadi tidak. Ini pendapat saya, bisa benar, bisa salah. Karena itu ada ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat masyhur. Ya, ucapan beliau yaitu qauli shawab yahtamilul khata wa qaula ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapatku ini aku yakini benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain aku yakini salah, tapi bisa jadi benar. Nah, ini penting. Sehingga kita tidak merasa paling benar sendiri. Bahkan ada kalanya kita pun tawakuf, enggak berani beri fatwa. Wallahu alam, masalah ini saya enggak berani beri fatwa, tawakuf saya. Masih belum jelas. Imam Ahmad bin Hanbal sering ketika ditanya mengatakan fiha qaulan qad ikhtalafu fiha. Oh, masalah ini ada dua pendapat. Oh, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Imam Syafi'i juga kalau ditanya kadang mengatakan fiha qaulan, ada dua pendapat. Ya. Jadi artinya walaupun kita tetap menentukan yang rajih ya, yang rajih yang mana menurut kami. Ini menurut yang kami yakini. Bisa benar, bisa salah. Ini penting. Kita mengharapkan zaman sekarang ini ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai dan yang lainnya yang seperti ini. Yaitu ketika menfatwakan suatu fatwa itu berhati-hati. Ini adalah pendapat kami. Bisa benar, bisa salah. Ya, kami yakin dengan ini. Kami punya dasar, kami punya alasan. Tapi ini adalah ijtihad. Bisa benar, bisa salah. Enak. Jadi lapang dada. Jangan nanti diantara adabnya itu adalah rahabatus sadr fi masailil khilaf. Kita lapang dada ketika ada perbedaan pendapat. Kemudian selanjutnya, Adab yang nomor ke-63 adalah al-i'rad 'anil muthabbitat. Al-i'rad 'anil muthabbitat. Ya, kita berpaling dari segala yang mematahkan semangat. Jadi berpaling dari segala yang mematahkan semangat. Yang mematahkan semangat mencari ilmu. Karena nanti ada hal-hal yang bisa mematahkan semangat dalam mencari ilmu. Bisa dari dalam diri kita, bisa dari luar. Kalau dari dalam diri kita biasanya timbul sifat kasal. Apa kasal itu? Malas. Nah ini penyakit ini malas. Timbul malas. Atau wa dha'fu raghbatihi fi talabil ilm. Semangatnya ketika mencari ilmu itu melemah. Kesukaannya kepada ilmu melemah. Kecintaannya kepada ilmu itu melemah. Nah ini juga. Itu dari dalam diri kita. Sehingga kurang semangat lagi. Atau dari luar. Jadi yang menjadikan kita patah semangat adalah dari luar. Kalau dari luar biasanya dari orang. Orang yang memang kerjaannya itu mematahkan semangat. Ya, dari orang yang iri, dengki, orang tidak suka. Dipatahkan semangatnya antum. Wah, kamu tidak ada potongan kamu ini. Tidak ada potongan jadi kiai kamu, tidak ada potongannya. Mas, kamu tidak mungkin bisa. Kamu tidak mungkin bisa, masalah itu tidak mungkin bisa. Ya itu seperti itu. Ada seperti itu, jangan patah semangat. Justru kalau ada orang berkata begini, tunjukkan bahwa kita bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak ulama yang menjadi sukses yang bermula dari diremehkan. Gara-gara diremehkan, gara-gara dilecehkan, dari situlah timbul semangatnya dengan izin Allah ya, berhasil. Contohnya Abu Ja'far At-Tahawi Al-Allama rahimahullahu ta'ala. Abu Ja'far At-Tahawi yang punya kitab Akidah At-Tahawiyah, yang wafat pada tahun 321 Hijriah. Menghafal tahun wafatnya beliau ini paling gampang. Ya, karena kebalikan dari 123. Ya. Wafatnya tahun 321. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan alhamdulillah kami ada kasetnya lengkap syarah Akidah Tahawiyah. Ini sangat penting untuk didengarkan. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Penting itu akidah ya. Nah, kita ini kita bawa sampai mati. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, beliau itu mula-mula berguru kepada Khalnya. Khalnya itu pamannya sendiri. Paman saudaranya ibu namanya Khal. Mula-mula berguru kepada pamannya sendiri yang disebut dengan Al-Muzani. Madhabnya Syafi'i. Al-Muzani ini salah seorang yang merumuskan madhab Syafi'i. Dia juga yang menulis Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasarnya kitab Al-Um Imam Syafi'i. Al-Muzani berguru kepada pamannya sendiri madhab Syafi'i. Pada suatu hari pamannya mengatakan, wallahi la ja'a minka syai', demi Allah kamu tidak bisa mendatangkan sesuatu. Maksudnya demi Allah kamu tidak bisa apa-apa. Ya diremehkan. Gara-gara diremehkan, Al-Imam At-Tahawi ini tidak mau lagi belajar kepada pamannya Al-Muzani yang bermadhab Syafi'i. Pindah belajar kepada seorang guru bermadhab Hanafi. Ya, yaitu Syaikhul Hanafiyah Ibnu Abi Imran. Ya, Ibnu Abi Imran. Salah seorang syekh dari madhab Hanafi. Belajar, belajar, belajar sampai jadi ulama besar madhab Hanafi. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang diremehkan. Diremehkan oleh pamannya. Mula-mula belajar madhab Syafi'i kepada pamannya Al-Muzani. Diremehkan oleh pamannya. Dihina oleh pamannya. Akhirnya gak mau lagi belajar kepada pamannya madhab Syafi'i. Belajar kepada guru lain madhab Hanafi. Serius belajarnya. Sungguh-sungguh belajarnya. Akhirnya menjadi ulama besar madhab Hanafi. Terkenal. Siapapun bermadhab Hanafi pasti kenal dengan Abu Ja'far At-Tahawi, yang beliau punya banyak buku, kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Demikian pula Abu Muhammad Ibnu Hazm, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ya, mula-mula adalah seorang yang bukan orang yang pandai dalam ilmu agama. Bukan seorang pandai dalam ilmu agama yang menjadikan beliau terkenal dan menjadi ulama besar, ya gara-gara diremehkan itu, diremehkan. Ada yang meremehkan, mengatakan kepadanya, hadzal ilm laisa min muntahilatik. Ya, ilmu ini bukan bidangmu. Ini bukan bidangmu ilmu ini, kamu enggak akan bisa, diremehkan. Gara-gara diremehkan, rajin belajar, semangat, ya semangat rajin belajar sampai akhirnya menjadi ulama besar, Ibnu Hazm. Namun punya madhab sendiri, madhabnya dikenal dengan madhab dohiri, yang suka memahami nas dengan pemahaman sesuai dengan dohirnya, sehingga kadang ada kejanggalan-kejanggalannya. Jadi maksudnya di sini, kalau ada orang mematahkan semangat kita, jangan patah semangat kita, tetap semangat. Ya. Jadi yakinlah bahwa antum adalah orang yang bernilai. Yakinlah. Orang yang punya pikiran seperti ini, itu nanti akan menjadi magnet. Jadi pikiran ini kayak magnet. Yang kita pikir apa, insya Allah terjadi. Antum berpikir menjadi orang sukses, insya Allah menjadi orang sukses. Berpikir menjadi orang gagal, nanti akan menjadi orang yang gagal. Jadi yakin. Jangan biarkan orang lain memprogram pikiran antum dengan program-program yang negatif. Jadi orang memberikan program, kamu bakal gagal, kamu tidak bisa, kamu bakal gagal, kamu tidak bisa, kamu bakal gagal. Ah, jangan dihiraukan. Orang-orang model gini itu hanya cukup kita masukkan ya, masuk telinga kanan, langsung keluar telinga kanan. Jadi jangan masuk telinga kanan, keluar kiri, jangan. Jangan diberi kesempatan masuk, langsung jadi sini aja, keluar lagi. Jangan dianggap. Anggap aja orang itu tidak pernah ada di muka bumi. Ya, jangan nanti dibilang kamu tidak bisa, kamu gagal, kita masukkan hati. Ya, nanti kita terpengaruh. Akhirnya kita jadi malas, tidak semangat lagi, patah semangat. Tidak. Jadilah diri anda sendiri. Ya. Jadi jangan berharap jadi orang lain. Artinya syukurilah yang ada. Semua yang ada pada kita ini penuh dengan kelebihan. Ya. Jangan pernah melirik orang lain kemudian banding-bandingkan, wah dia hebat, saya tidak. Lalu kita rendah diri, maaf. Tidak, jangan. Adapun kalau kepingin seperti orang lain berkembang silahkan. Tapi banding-bandingkan kemudian meremehkan diri sendiri, merendahkan diri, minder, jangan. Jangan, tidak. Syukuri yang ada. Yang ada pada antum apa? Syukuri. Semua yang ada pada antum itu indah. Kalau kita mau bicara tubuh ya, postur tubuh, semua yang ada pada antum itu indah, syukuri. Ya. Mata yang kita miliki ini indah, disyukuri. Hidung, walaupun mungkin ada orang hidungnya model mancung, ada, mohon maaf ya, ada orang pesek, syukuri. Ini adalah hidung yang unik, ada keunikan di dalamnya. Disyukuri kan? Ada orang tinggi, ada orang pendek. Yang pendek jangan kecil hati. Ini adalah nikmat dari Allah. Allah memberikan saya tubuh seperti ini, banyak keunikan, banyak keindahan dalam tubuh saya ini. Dan berapa banyak orang-orang yang pendek tapi sukses berhasil. Ya. Subhanallah. Jadi hindari perasaan rendah diri seperti itu. Jadi para pemenang itu rileks, santai, senyum, tapi juga bersungguh-sungguh. Kemudian juga ma'asyara muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Seandainya dalam perjalanan kita mengalami kegagalan, gagal itu bukan berarti hancur segala-galanya. Justru bermula dari gagal itulah berarti kita akan menjadi orang yang sukses. Semua orang yang sukses itu bermula dari gagal dulu. Kalau kita berbicara tentang Thomas Edison, Thomas Edison itu siapa? Ya, yang menemukan listrik. Yang menemukan listrik ya, Thomas Edison. Itu disebutkan bahwa sebelum berhasil menemukan listrik, menemukan lampu, itu percobaannya itu sempat gagal. Berapa kali gagalnya? Gagalnya berapa kali? Ada yang menyebut gagalnya itu 1800 kali. Jadi gak pernah putus asa. coba gagal, coba gagal, coba gagal, coba gagal, coba gagal. 1800 kali gagal, 1801 baru berhasil. Inilah orang yang hebat. Jadi jangan mau putus asa. Pokoknya selama kita masih hidup, jangan mau mundur. Selama hidup, jalan terus. Selama bisa jalan, jalan terus. Selama bisa bangkit, bangkit terus. Ya. Kalau mau bicara agak keras sedikit, pertarungan belum selesai. Selama jiwa masih dikandung badan, dah mati baru selesai. Jadi pertarungan ini belum selesai. Dah mati baru selesai. Yang mati siapa dulu tidak tahu. Ya. Jadi kalau antum kepingin menjadi orang yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah gagal kira-kira siapa? Siapa? Orang yang tidak pernah gagal cuma satu, yaitu orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Enggak berbuat apa-apa, ya enggak pernah gagal. Tapi ketika dia tidak berbuat apa-apa, berarti itu adalah kegagalan yang terbesar. Jadi kalau orang berbuat biasa, gagal biasa, ada kelirunya biasa, wajar. Dan insya Allah dari situlah akan menjadi orang yang berhasil. Karena itu sekali lagi bab ini kan berbicara ya, kita menghindari siapa saja yang mematahkan semangat kita. Jangan mau patah semangat, jangan mau dipatahkan semangat oleh orang, jangan mau. Jangan mau diprogram oleh orang dengan program yang negatif, jangan mau. Ya. Jadi jalan terus, maju terus. Kita baca biografi orang-orang sukses, kita baca biografi orang-orang besar. Berpikirlah besar, Anda menjadi orang besar. Berpikirlah kecil, Anda menjadi orang kecil. Ya. Tentu saja kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa adalah Allah. Maka kita sambung dengan yang punya apa-apa. Kita berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita sholat, kita baca Al-Quran, kita zikir, kita istighfar. Terus, insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan kepada kita di dunia dan di akhirat. Terutama sukses dalam bab mencari ilmu ini. Karena ada belenggu-belenggu nanti. Ada kalanya orang itu hidup di sebuah bi'ah sayyid mumtali'ah atau bi'ah mumitah. Ada kalanya orang itu hidup di sebuah lingkungan yang selalu mematahkan semangat. Lingkungan yang tidak pernah suka kalau ada orang yang berhasil. Lingkungan yang tidak pernah senang kalau ada orang yang tampil. Ya. Bagaimana sikap kita? Sikapnya adalah hancurkan semua penghalang itu. Jadi bukan kita turuti mereka, bukan kita ikuti mereka, patahkan semuanya, hancurkan semuanya penghalang itu. Jadi kalau ibaratnya di depan kita ada banyak penghalang, jadi kita bukan lantas langsung wah tidak jadi jalan karena banyak penghalang. Tidak, sikap kita adalah semua penghalang itu saya hancurkan satu-satu sehingga tidak ada lagi penghalang, jalan terus maju. Seperti itu. Yang penting saya masih teringat ya nasihat dari guru saya Al Ustadz Abdullah Awad Abdun rahimahullahu taala. Beliau adalah mudir dari Ma'had Darut Tauhid. Dulu saya mondok di sana, sekolah di sana selama 4 tahun. Sebelum akhirnya ke Jakarta Klipia 3 tahun. Lalu ke Syekh Utsaimin lagi 4 tahun. Saya pernah bertanya kepada beliau, Syekh Abdullah, Ustaz Abdullah Awad Abdun. Wahai Ustaz, apa resepnya menjadi orang yang sukses? Ya. Kepingin seperti beliau lah, beliau kan punya pondok pesantren, bagaimana resepnya apa? Ya, beliau cerita, saya dulu datang dari Palu beliau. Tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah bisa punya pondok pesantren. Apalagi sekarang lebih besar lagi. Kalau dinilai, nilainya sudah miliaran. Kalau dinilai secara uang, belum lagi manfaat yang luar biasa. Ya. Jawab beliau, resepnya cuma dua. Resepnya adalah an-niyah wal-himmah. Hanya dua resepnya, an-niyah wal-himmah. Yang pertama-tama adalah niat yang baik. Niat ini adalah kunci. Niat yang baik, niat yang benar. Kemudian himmah. Himmah itu adalah semangat. Ya. Niat yang baik, niat yang benar, sudah punya kunci. Semangat, maju terus. Insya Allah berhasil. Tidak banyak-banyak, resepnya itu aja. An-niyah wal himmah, niat yang baik, niat yang benar, dan apa namanya bersungguh-sungguh berusaha maksimal, insya Allah berhasil. Karena niat baik ini penting. Allah tahu niat kita. Orang kalau niatnya jelek, Allah tahu, nggak mungkin berhasil, digagalkan oleh Allah. Kalau tak berhasil, berhasilnya sementara saja, tidak lama. Tapi kalau orang niatnya baik, Allah tahu niatnya baik, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memberikan maslahat kepada umat. Ya. Jadi intinya di sini, kita jangan sampai terpengaruh oleh apa saja, oleh siapa saja yang berusaha mematahkan semangat kita, terutama dalam mencari ilmu, maju terus, jalan terus. Justru kalau ada orang mematahkan semangat kita, itu harus justru menjadi pemicu semangat kita, menjadi obor yang menyalakan api dalam tubuh kita, bakar kita tambah semangat lagi. Sebagaimana tadi ya, Abu Ja'far At-Tahawi, Ibnu Hazm dan yang lain-lainnya, insyaallah kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata saya bisa itu penting. Tapi ditambahi lagi, saya bisa dengan izin Allah, dengan izin Allah. Selanjutnya adab yang nomor ke-64 adalah as-samaru fil ilm, begadang dalam ilmu. Jadi begadang dalam ilmu, itu dalam mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Karihan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam an-nauma qabla al-isha wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum salat isya dan berbicara setelah salat isya. Itu hadisnya sahih Bukhari. Jadi tidur setelah salat isya itu dibenci Nabi. Karena apa? Khawatir ketiduran isyaknya hilang. Demikian pula berbicara setelah isya itu juga dibenci Nabi. Maksudnya adalah berbicara yang tidak ada faedahnya, begadangan. Begadangan apalagi setelah isya berbicara hanya untuk main kartu, main gafle, dan semisalnya main sekak, ya. Jadi habis isya, apalagi Ramadan, waktunya orang beribadah, malah rajin main gafle. 10 hari terakhir orang itikaf semuanya main gafle. Ini itikaf di masjid, ini main gafle, main sekak. Insyaallah nanti kalau mati bakal mengucapkan sekak. Iya, ada contohnya itu. Jadi satu orang senang main sekak, ya senangannya main sekak terus. Ketika mau mati disuruh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mau. Dia cuma mengucapkan sekak, sekak, sekak, sampai mati bilang sekak. Nauzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Kecuali kalau begadang untuk ilmu, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, tidak apa-apa. Sebagaimana sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasmur 'inda Abi Bakar fi amrin min umuril muslimin wa ana ma'ahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya begadang, artinya malam-malam itu di rumahnya sahabat Abu Bakar, membahas urusan kaum muslimin dan aku ikut bersamanya. Jadi begadang, waktu malamnya dihabiskan di rumahnya Abu Bakar, ngobrol masalahnya umat ini bagaimana. Sahabat Umar ikut hadir. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, waqad samara Umaru ma'a Abi Musa fi mudzakaratil fikh. Faqala Abu Musa as-salah. Faqala Umar inna fi salah. Waktu itu sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu begadang di rumahnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari untuk membahas ilmu fikih. Jadi begadang ya, artinya berbicara sampai larut malam membahas ilmu. Kemudian oleh sahabat Abu Musa dikatakan, "Ayo kita salat tahajud, ayo kita salat malam, jangan bahas ilmu saja." Apa jawabannya sahabat Umar? Jawabannya apa? Jawabannya, kita ini sedang sholat ini sedang sholat kita ini. Jadi membahas ilmu ini berarti sedang sholat. Jangan dikira sholat itu hanya sholat yang takbiratul ihram itu saja. Ilmu juga namanya sholat, bahkan lebih afdal daripada sholat yang kemarin kita bahasnya, lebih afdal daripada sholat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal dari berbagai macam ibadah-ibadah sunnah. Jadi begadang itu tercela kecuali begadang dalam hal ilmu. atau juga mungkin ada perlu yang lain, ngobrol dengan keluarga, ada tamu di rumah, ada perlunya tidak ada masalah, atau juga ada ilmu. Demikian pula para ulama, kebanyakan kalau di Timur Tengah, di Arab Saudi itu kebanyakan pengajian itu setelah Isya, kebanyakan, atau kadang Ba'dal Maghrib disambung setelah Isya. Pengajian pagi di Arab Saudi jarang, kebanyakan pengajian itu adalah Ba'dal Maghrib sampai Isya disambung setelah Isya. Ya tidak apa-apa, dalam hal ilmu begadang dalam hal ilmu. Jadi jangan sampai waktu dihabiskan untuk hal-hal yang lain, terutama malam. Malam itu tidur, akhir malam bangun untuk melakukan sholat tahajud. Kemudian berikutnya lagi adab yang nomor ke-65. Talabul ilmi ni'mah fahfadha. Mencari ilmu ini adalah nikmat, maka jagalah. Jadi kalau antum termasuk yang dijadikan oleh Allah suka mencari ilmu, itu adalah nikmat. Ya, nikmat. Nikmatnya Allah itu banyak. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah menjadikan kita ini cinta ilmu. Itu nikmat yang sangat besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat An-Nahl ayat 18. Kalau kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Antum dijadikan senang ilmu ini nikmat, kamu jaga, antum jaga nikmat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Jadi orang yang dimudahkan belajar agama, berarti Allah menghendaki kebaikan pada diri orang itu. Berarti kebalikannya, orang yang dijadikan oleh Allah tidak suka dengan ilmu agama, tidak suka menghadiri majelis ta'lim, berarti orang ini apa? Allah menghendaki apa kepada orang ini? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Keburukan karena apa? Karena dia tidak mau. Jadi sebenarnya pilihan kita ya, kita milih mana, nanti pilihan kita diberikan oleh Allah. Suka ilmu, cinta ilmu, dimudahkan oleh Allah kepada ilmu. Enggak suka ilmu, benci dengan majelis ilmu, dijadikan oleh Allah tambah tidak suka, tambah jauh. Jadi kalau kita dipilih oleh Allah yang mudah menghadiri majelis ta'lim, mendatangi pengajian-pengajian, mencari ilmu, bersyukurlah. Berarti Allah mengendaki kebaikan. Alhamdulillah. Karena sekali lagi ngaji seperti ini enggak gampang loh ya. Ngaji kayak gini tidak mudah. Antum ini adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah. Kemudian para ulama mengatakan, wal ilmu ra'sul fadha'il wa ladzatul ilmi a'dhamul ladzat. Ya, ilmu itu adalah merupakan puncak dari semua keutamaan. Kelezatan ilmu adalah merupakan kelezatan yang paling besar. Ya, ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang telah merasakan lezatnya ilmu. Ilmu ini lezat, ilmu ini manis, ilmu ini enak, ilmu ini nikmat luar biasa. Luar biasa nikmatnya ilmu ini. Dan seseorang tidak akan pernah merasakan itu kecuali kalau dia sudah terjun ke dalamnya. Nikmat ilmu ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala kalau mendengarkan ilmu itu senangnya bukan main ya. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Beliau ingin semua tubuhnya itu ada telinganya. Sehingga semuanya ikut merasakan nikmatnya mendengarkan ilmu. Ilmu ini nikmat luar biasa. Karena itu perlu disyukuri, perlu dijaga. Bagaimana cara menjaga ilmu? Cara menjaga ilmu adalah dengan wa syukru hadhihi ni'mah yakunu bil amali biha wa battiha fin nas wa sa'yi fi raf'il jahalati 'anil nas wa isha'atil haq. Cara mensyukuri nikmat ini adalah mengamalkan ilmunya. Ilmunya diamalkan. Kemudian ilmunya disebarkan kepada manusia, diajarkan, didakwahkan. Berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari manusia. Jadi kita diberi ilmu, kita ingin orang punya ilmu. Demikian pula juga menyebarkan kebenaran. Kita ditunjukkan oleh Allah yang benar, kita ingin orang-orang juga tahu permasalahan yang benar. Disebarkan ilmunya. Jadi ilmu, amal, dakwah, dan tentu butuh sabar. Ini nikmat ilmu ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang mula-mula dijadikan senang dengan ilmu, dibukakan pintu ilmu, lalu kita tinggalkan, ilmu ini tercela. Ada sebuah hadis yang hadits itu riwayatnya sahih. Rasulullah SAW ketika itu menegur seorang sahabat, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail thumma tarakahu. Wahai Abdullah, jangan menjadi seperti si fulan. Si fulan dulu rajin sholat tahajud, kemudian dia meninggalkan sholat tahajud. Di sini disebutkan syarah daripada Syekh Utsaimin, syarahnya Riyadhus Shalihin. Ya. Di sini penulisnya Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Utsman mengatakan, qala waliduna al-allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin matta'ahu Allah bil afiyah. Ya, berkata ayah kami, ayah maksudnya ada guru kami, karena guru adalah ayah. Berkata ayah kami al-allamah Muhammad Shalih Utsaimin, semoga Allah memberikan kepadanya kesenangan berupa kesehatan. Ini ketika beliau masih hidup. Sekarang sudah rahimahullah ta'ala. Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa min dalika wa huwa ahammu wa a'dhamu. Termasuk daripada yang tercela. Ini kan, wahai hamba Allah, wahai fulan, jangan niru si fulan. Dulu rajin tahajud, sekarang meninggalkan sholat tahajud. Ini kan tercela. Yang lebih penting lagi, yang lebih besar lagi adalah am an yabda'al insanu bi talabil ilmi syar'i thumma idza fatahallahu alaihi bima fataha tarakahu. Itu yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi adalah orang yang dia belajar ilmu syar'i, mencari ilmu agama, dibukakan oleh Allah kemudahan mencari ilmu agama. Setelah dibukakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, kemudian dia meninggalkannya, tidak lagi mencari ilmu agama. Ini lebih tercela dari orang yang dulu rajin tahajud, kemudian meninggalkan sholat tahajud. Karena nikmat sholat, apa namanya, nikmat berupa kita dijadikan rajin tahajud, dengan nikmat berupa kita dijadikan rajin mencari ilmu, besaran mana? Besaran mana? Besaran nikmat Allah menjadikan kita rajin mencari ilmu. Ini besar, perlu disyukuri. Dan ini termasuk kufrun nikmat, kufur kepada nikmat. Dimudahkan mencari ilmu, dibukakan pintu ilmu, lalu kemudian kita meninggalkannya, bukan mensyukuri. Karena itu harus terus-menerus mencari ilmu tanpa putus-putus. Sampai kapan mencari ilmunya? Sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buwayan sampai masuk ke liang lahat, belajar tanpa henti. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, melalui kertas. Bab yang nomor ke-66, adab yang ke-66, an-nuhudu minal fatrah, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari futur. Yang namanya iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada kalanya kita ini semangat, ada kalanya kita patah semangat, ada kalanya kita terpuruk. Karena itu kalau kita pas terpuruk, pas futur, usahakan segera bangkit. Karena kalau terpuruknya terlalu lama, futur terlalu lama, sampai hatinya menjadi keras, udah berkarat hatinya, mau bangkit lagi itu berat. Di sini disebutkan di antara cara-cara, kalau saya kumpulkan ya di sini ya, cara-cara mengobati futur. Jadi kalau ada orang merasa futur, patah semangat, kurang semangat, terpuruk, terutama dalam hal mencari ilmu, bagaimana cara bangkitnya? Cara bangkitnya adalah, ya, kalau dihitung di sini nanti ada ketemunya itu 5. Yang pertama-tama, tadzakkurul ladzah allati kanat tu'ammiru qalbahu hala talabihi al-ilm fayashtaq ila tahsil ma faqadahu bitarki talab. Yang pertama-tama adalah mengingat-ingat kelezatan ketika mencari ilmu dulu. Ingat-ingat, nostalgia, betapa lezatnya dulu ya ketika cari ilmu. Sehingga ketika kita teringat betapa lezatnya dahulu ketika mencari ilmu, maka kita rindu untuk mendapatkan yang hilang. Ya. Jadi diingat-ingat ketika dulu rajin mencari ilmu, betapa nikmatnya, betapa enaknya, saya ingin mendapatkan itu lagi. Kemudian yang kedua, an yalhuwa anil fuduli min kulli syai', meninggalkan kelebihan dari segala sesuatu. Kelebihan fudul, kelebihan itu jelek, kelebihan segala sesuatu, kelebihan ya macam-macam lah, kelebihan tidur, kelebihan makan, kelebihan minum, kelebihan, pokoknya kelebihan-kelebihan yang tidak ada faedahnya ditinggalkan. Jadi meninggalkan kelebihan yang tidak ada faedahnya dari segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, wa yahris ala tarki ma la ya'ni, berupaya meninggalkan segala yang tidak ada faedahnya. Ya, lebih diperinci lagi ya. Kalau tadi kan kelebihan, kelebihan yang tidak ada faedahnya ditinggalkan, sekarang diperinci lagi, semua yang tidak ada faedahnya usahakan tinggalkan. Kemudian yang keempat, wala yatakallam illa fima yarju fihi ziyadata imanihi wa halihi ma'allah, tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang diharapkan bisa menambah imannya dan menambah kedekatannya kepada Allah. Jadi menjaga lisan, jangan berbicara kecuali pembicaraan yang diharapkan bisa menambah iman, yang bisa menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wala yashab illa man yu'inuhu ala dzalik, jangan berteman kecuali dengan teman yang bisa membantu kita untuk bangkit dari futur. Jadi jangan berteman dengan teman yang mematahkan semangat. Jangan berteman dengan teman yang malas. Cari teman yang bantu, yang bantu semangat kita. Jadi ada lima, ya, ada lima resep supaya kita bisa bangkit daripada futur, bangkit daripada keterpurukan, bangkit dari malas. Yang pertama-tama tadi apa? Mengingat-ingat kelezatan ketika masih mencari ilmu dulu, sehingga rindu, kepingin merasakan nikmat seperti itu lagi. Yang kedua, meninggalkan kelebihan yang tidak ada faedahnya dalam segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, berupaya meninggalkan segala yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang keempat, tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang bisa menambah iman, yang bisa menambah kedekatan kepada Allah. Karena bicara yang kalau banyak nanti bisa membuat kita futur, banyak ngomong hanya sedikit amal. Kemudian yang kelima, jangan berteman kecuali dengan teman-teman yang bisa menjadikan kita tambah semangat, yang bantu kita untuk semangat, yang bantu kita untuk cinta ilmu. Ini teman ini sangat penting, dan teman ini adalah prinsip. Siapa teman kita, itulah kita. Ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil, seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, maka perhatikan siapa sahabatmu. Ya. Jadi itu dulu aja. Kita sudah membahas sampai adab yang ke-66. Sekarang saya tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, menyimak penjelasan Ustaz tentang Nabi Sulaiman yang mampu menguasai bangsa jin, apakah itu dapat diartikan juga manusia sekarang dapat menguasai bangsa jin juga? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Orang yang bermuamalah dengan jin itu ada beberapa macam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau Nabi Sulaiman itu memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin tunduk kepada Nabi Sulaiman tanpa syarat. Ya. Jadi jin itu tunduk tanpa syarat, ditundukkan oleh Allah. Jadi jin ditundukkan tanpa syarat dan dipergunakan untuk kebaikan. Dipergunakan untuk bangun masjid untuk kebaikan, enggak apa-apa. Tapi jadi Nabi Sulaiman itu jin memang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman tanpa syarat. Dipergunakan untuk kebaikan. Nah, ini boleh, tidak apa-apa. Kalau ada orang sekarang seperti ini, ya tidak apa-apa, silahkan. Bisa menundukkan jin dengan catatan tanpa syarat dan dipergunakan untuk kebaikan, silahkan. Contohnya, Ya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ketika itu meruqyah. Ada orang kesurupan, kemasukan jin, diruqyah. Ya. Setelah diruqyah, ya jin itu dinasehati. Karena jin kan juga mukallaf seperti kita, perlu dinasehati, dinasehati jinnya dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Sampai akhirnya jinnya itu mau tunduk. Sampai akhirnya jinnya itu mau masuk Islam. Jinnya mula-mula waktu itu agamanya Hindu, Hindu atau Buddha. Sampai mau masuk Islam jinnya. Setelah jinnya masuk Islam, dinasehati bahwa kamu tidak boleh ganggu orang. Kamu harus keluar. Ya. Sampai jinnya sepakat untuk keluar. Kemudian saya bebas berwasiat. Nanti kalau kamu keluar, jangan lupa kamu berdakwah kepada kaummu. Kamu sekarang sudah masuk Islam, kamu ajak kaummu untuk masuk Islam. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi menundukkan jin tanpa syarat dipergunakan untuk kebaikan. Tidak apa-apa kalau bisa. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang ini menundukkan jin dengan syarat. Ya, Pak Dukun, Mbah Dukun itu dengan syarat. Jadi biasanya dengan syarat. Syaratnya biasanya itu malah hal-hal yang menyimpang. Sampai ada syaratnya itu diantaranya Al-Quran. Ya, Al-Quran ditaruh di WC. Na'udzubillah. Jadi permintaannya jinnya itu, permintaannya setannya. Kalau kepingin sakti, Al-Quran ditaruh di WC. Na'udzubillah, ini kafir. Al-Quran diberakin. Berak di Al-Quran. Supaya kepingin sakti. Atau tidak boleh mandi sampai 5 bulan. Oh iya, itu syaratnya gitu. Macam-macam syaratnya. Atau syaratnya disuruh baca, apa namanya? Baca ini, baca itu. Baca apa namanya? Baca mantra-mantra, mantra-mantra yang menyimpang, ya, jaran abang melayu ngalor, jaran ijo melayu ngidul, nah, contohnya gitu, mantranya gitu. Jadi pakai syarat biasanya, jin-jin sekarang pakai syarat, sudah pakai syarat dipergunakan untuk tidak baik, untuk nipu orang, untuk mencelakakan orang, untuk nyantet orang dan yang lainnya tidak ada. Kebanyakan orang sekarang ini yang mengaku punya jin, kebanyakan itu dengan syarat. Syaratnya itu nyimpang, pakai tumbal. Atau mungkin syaratnya nanti anaknya cacat. Jadi kalau punya anak, nanti anaknya cacat. Itu syarat dari jin. Dan tidak boleh. Jadi yang boleh bermuamalah dengan jin itu hanya satu. Yaitu kita menundukkan jin tanpa syarat. Dan jinnya dipergunakan untuk kebaikan. Tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, bolehkah kita tidak bermadhab hanya mengikuti pendapat yang rojih saja? Masalahnya di sini bukan boleh atau tidak boleh, nanti bingung nanti antum, bingung, tidak punya pijakan, karena tidak punya pegangan, bingung nanti. Jadi supaya tidak bingung itu bermadhab saja, bermadhab, supaya tidak bingung. Nah kemudian setelah itu tidak fanatik kepada madhab. Kalau ada pendapat dari madhab itu yang misalnya menyelisih dalil, ya ditinggalkan madhabnya. Mengikuti dalil. Karena kalau enggak ada madhab sama sekali, mengikuti pendapat yang rojih-rojih, nanti bingung, nanti rancu, bingung, membingungkan. Yang dicontohkan oleh para ulama adalah bermadhab. Syekh Utsaimin bermadhab Hambali, tapi tidak fanatik kepada madhab Hambali. Kalau ada pendapat madhab yang nyimpang, ya. Nah, kalau kita di Indonesia, sebaiknya kita bermadhab Syafi'i, karena para ulama mengatakan masing-masing orang itu, ya, ketika kami tanya Syekh, nanti kami nanti mengajar fikih apa? Kata beliau tergantung negaranya. Kalau antum di negara madhabnya madhab Hambali, fikihnya fikih Hambali. Kalau antum di negara madhabnya madhab Maliki, madhab Maliki. Kalau antum di negara madhab Syafi'i, fikihnya fikih Syafi'i. Tapi tidak mengajarkan fanatik kepada madhab Syafi'i. Ya, madhabnya begini, begini, begini. Cuman pendapat ini lemah. Alasannya begini, begini, begini. Dalilnya ini dan ini. Nah, ini penting. Kita ini berharap ada ulama-ulama madhab Syafi'i yang bersikap seperti itu. Itu mendewasakan umat. Bukan mengajak umat ini fanatik. Bukan mengajak umat ini, ya apa namanya, ya taklid buta. Tapi mengajak umat ini dewasa. Sambil kalau ada beda pendapat, ya dia diajarkan supaya lapang dada. Lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Ya, saya ingin bertanya tentang doa agar dijadikan semangat untuk menuntut ilmu. Kalau doa itu sebenarnya doa itu bebas, ya. Kalau dari nabi diantaranya Allah minasaluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin lanfa. Dari Al-Qur'an Rabbi zidna ilma, Rabbi zidni ilma, dan seterusnya. Yang penting doa itu dari hati, ya, dari hati yang terdalam. Bahasa apa saja Allah faham, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau bisa dari Al-Qur'an silahkan, bisa dari hadis silahkan, tidak bisa dari hati kita dengan bahasa kita silahkan. Ya, doa, di samping doa juga usaha. Karena tujuannya doa itu, ya, tujuannya doa itu adalah mendorong jiwa kita untuk menjadi sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Misalnya, ya Allah, jadikan hamba semangat dalam mencari ilmu. Jadikan hamba semangat dalam mencari ilmu, itu kan doa. Nah, kemudian perbuatan kita pun perbuatan yang menjadikan kita semangat mencari ilmu. Sehingga sesuai antara doa dengan usaha, sesuai, klop, nyambung nanti. Contohnya lagi, ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Perbuatan kita pun ada perbuatan yang menjadikan kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Jangan hanya doa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi pakaiannya, kalau perempuan pakaian yang ketat, yang tipis, yang mini, jilbab-jilbab, gaul. Ini antara doa dengan perbuatan enggak klop, enggak nyambung. Doanya minta masuk surga, minta selamat dari neraka, tapi perbuatannya perbuatan yang menjadikan dia tidak pantas masuk surga. Perbuatan yang dia pantas masuk enggak klop. Jadi doa itu tujuannya adalah setelah kita berdoa, kita omongkan kepada Allah, maka perbuatan kita itu menuju sesuai dengan yang kita doakan. Jadi ada doa, ada usaha. Doa dan usaha digabung. Ustaz, mohon nasihatnya bagi kita semua. Fenomena yang Anda lihat sebagian ikhwan, sebelum menikah rajin mencari ilmu, tetapi setelah menikah mulai jarang kelihatan di majelis-majelis ilmu. Mohon nasihat dan masukan agar tetap istiqomah dalam mencari ilmu meskipun sudah menikah atau yang lainnya. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya wa iyyakum. Nah, ini masalah ini ada beberapa sebab. Dulu sebelum nikah rajin cari ilmu, setelah nikah kurang rajin cari ilmu. Sebabnya apa? Macam-macam. Di antara sebabnya, mencari ilmu hanya kepingin nikah saja. Nah, itu ada, seperti itu ada. Jadi supaya nilainya itu lebih. Siapa dia? Oh, dia itu, jangan khawatir, terjamin sudah muridnya Ustaz Abdullah. Tujuannya itu ada, orang-orang gitu itu ada, baik laki atau perempuan gitu itu ada. Jadi hanya untuk meninggikan daya tawarnya. Ya. Oh, jangan khawatir. Ya, setelah nikah tidak belajar lagi. Nah, berarti memang belajar untuk kepingin nikah saja. Batu loncatan cari jodoh. Wah, tidak benar ini. Atau ada lagi, setelah nikah sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang laki sibuk dengan kerja, yang perempuan sibuk dengan ngurusi rumah tangga. Ini juga tidak benar. Yang benar adalah dibagi waktunya, belajar tetap. Di mana-mana semua orang juga nikah, semua orang juga punya keluarga, tapi juga masih tetap semangat untuk belajar. Tinggal bagi waktu aja, manajemen waktu. Kapan waktu cari nafkah, kapan waktu cari ilmu, kapan waktu mengerjakan rumah tangga, kapan juga perlu menghadiri majelis ta'alim, dibagi waktunya aja. Jadi seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah antum meyakini, seyakin-yakinnya, bahwa mencari ilmu ini keutamaannya amat sangat besar. Ini nikmat dari Allah. Jangan ditinggalkan, jangan diputuskan. Ya, itu dulu aja. Waktunya sudah habis. Sebenarnya ini di SMS saya ini banyak yang masuk pertanyaannya, tapi tidak sempat jawab. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pada waktu berikutnya bisa dijawab. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita sehat walafiat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.